السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، ندخل الآن في الحديث 57 بعد 200. Kita masuk pada hadis yang ke-257. وهو حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة، وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW melarang jual beli yang dinamakan dengan al-muzabana. Apa itu muzabana? Di dalam hadis ini dijelaskan makna al-muzabana. Wahia an yabi'a thamara ha'itihi in kana nakhlan bitamrin kailan. Yaitu menjual buah dari hasil kebunnya. Kalimat ha'it, walaupun bermakna dinding, tetapi sudah ma'ruf maknanya adalah kebun. Karena waktu itu setiap kebun dikelilingi oleh tembok, ditutup dengan tembok. Ini kebun saya, ini kebun saya. Sehingga kalau ada orang yang menyatakan dakhaltul ha'it, aku masuk ke dalam tembok, itu maksudnya masuk ke dalam kebun. Masuk ke dalam kebun yang dikelilingi tembok. Sampai akhirnya mereka bilang ke kebun, mereka bilangnya ke tembok. Atau ke balik tembok dan seterusnya. Sehingga makna samara haitihi adalah buah-buah dari kebunnya. Maknanya bergeser. In kana nakhlan, kalau pohonnya pohon korma, maka buah-buahnya dijual dengan korma. Kailan, dengan pakai takaran. Barakallahu fikum. Apa keanehannya di sini? Perhatikan jual beli ini kenapa dilarang? Apa keanehannya? An yabi'a samara haitihi in kana nakhlan bitamrin kailan. Menjual buah di kebunnya dengan korma sekian karung, sekian liter, sekian kail. Apa yang aneh di sini? Apa yang menyebabkan dilarang? Barakallahu fiikum. Korma itu kalau masih di pohonnya, sudah kemarin dibahas, boleh dijual kalau apa? Idah marrat awis farrat. Kalau sudah memerah atau menguning, itu masih segar dan bahkan masih sepet, masih belum masak, baru berwarna. Kalau sudah memerah dan menguning, bisa diturunkan dan disimpan beberapa hari, akan masak, akan matang dia. Baik. Kalau matang, apa namanya? Apakah itu tamr? Bukan, masih belum jadi tamr. Itu namanya rutob. Yang tadi memerah dan menguning disebut dengan istilah balah. Dari balah menjadi rutob. Rutob itu korma segar, masih basah. Kalau dikeringkan, bisa awet, disimpan lama. Nah itulah yang namanya tamr. Taib. Sekarang terlihatlah apa sebab dilarangnya jual beli al-muzabana, yaitu menjual buah yang di pohon dengan tamr yang sudah bisa ditakar, kailan, yang sudah bisa ditakar sekian liter, sekian liter, sekian liter. Taib. Berarti apa sebab larangannya? Majhul. Dari sisi mana majhulnya? Majhul dari beberapa sisi. Sisi pertama, bukankah korma yang ada di pohonmu masih segar, sedangkan yang ini sudah kering? Apakah bisa ditebak? Yang segar itu kalau kering berapa kilo isinya? Atau berapa liter isinya? Wallahu'alam. Majhul. Apakah kalau dia sudah menjadi korma, jumlahnya akan sekian, akan sama dengan itu? Belum tentu sama. Tapi sekarang apa hukumnya menjual kurma dengan kurma dalam keadaan tidak sama takarannya? Riba. Tidak boleh menjual tamr bitamr illa tasawa. Harus dengan sama takarannya. Tidak boleh menjual gandum dengan gandum, kismis dengan kismis. Tidak boleh menjual kurma dengan kurma, kecuali harus waznan biwaznin. Waznan biwaznin. Mislan bimislin. Harus sama takarannya. Sedangkan ini enggak bisa ditebak. Yang di pohon ini akan jadinya berapa liter ketika jadi kurma. Baik. Contoh kedua juga sama. Tadi inkana nakhlan. Nakhlan itu pohon kurma. Baik. Wa inkana karman. Kalau bentuknya pohon karm. Karm itu inab. Anggur. In kana karman an yabi'ahu bi zabibin kailan. Menjual anggur dengan kismis yang di kilo, ditakar. Kismis yang ditakar. Ini juga sama. Apa masalahnya? Sama dengan yang tadi masalahnya. Kalau anggur itu dijemur, kering, menjadi kismis, akan berbeda jauh takarannya. Sahih? Akan berbeda jauh takarannya. Ini masih basah, masih segar. Begitu sudah kering, dia jadi kecil. Jadi sekian. Berarti apa yang menjadi penghalang sehingga dilarang jual beli jenis ini? Sama dengan yang tadi, akan terjadi perbedaan. Seakan-akan menjual kismis dengan calon kismis yang belum tahu berapa nanti jadinya. Berapa liter. Wallahu a'lam. Majhul. Taib, itu contoh kedua. Wa in kana zar'an an yabi'ahu bi kayni ta'am. Kalau itu adalah sawah, kita terjemahkan sawah saja. Karena zar'an itu biasanya tumbuh-tumbuhannya adalah pohon-pohon biji-bijian seperti gandum dan sejenisnya. Kalau itu adalah sawah atau ladang gandum, maka dijualnya dengan kaili ta'am. Ta'am juga gandum, tapi gandum yang sudah bersih. Gandum yang sudah dibuka dari kisirnya, dari gabahnya. Sudah dibuka, dilepas atau sudah bersih. Tentunya sama, kita tidak akan bisa memperkirakan ini yang masih di dalam tangkainya, yang masih fisumbulihi. Fisumbulihi, ketika sudah dibersihkan, ketika sudah dikeluarkan dari gabahnya, jumlahnya akan berapa? Wallahu a'lam. Tidak bisa ditebak. Maka kalau bahasa kitanya di sini sawah, berarti beras dengan gabah. Jangan menjual gabah dengan beras. Apa sebabnya? Ya, timbangannya akan berbeda. Diperkirakan belum tentu tepat. Barakallahu fikum. Sehingga dilarang. Apa mani'nya? Mani'nya adalah adamut tasawi. Mani'nya, penghalangnya adalah adamut tasawi. Karena tidak sama. Sedangkan semua yang disebut tadi adalah amwalun ribawiyah. Yang disebut tadi semuanya amwalun ribawiyah. Kismis, gandum, kurma, bur dan sejenisnya, itu adalah amwal ribawiyah. Amwal ribawiyah adalah yang tidak boleh diperjualbelikan dengan jenis yang sama, kecuali harus waznan biwaznin, harus mislan bimislin, harus sawa, harus sama. Kita lihat syarahnya. Al-gharib, kalimat yang asing di sini, pertama kalimat muzabanah dengan didommahkan mimnya dan difathahkan zainya, muzabanah. Ala waznil mufa'alah. Waznya wazan mufa'alah. Wa hiya ma'khudatun min az-zubun. Dan itu diambil dari zubun. Maknanya zubun adalah daf'u syadid, membayar dengan keras. Ka'anna kullu wahid atau ka'anna kullu wahid min al-mutabayyi'in yadfa' sahibahu an haqqih. Seakan-akan masing-masing dari kedua orang yang berjual beli tadi, masing-masing menahan haknya dan membayar kepada yang lainnya untuk mempertahankan haknya. Barakallahu fiikum. Bisa jadi pemilik kebun akan berkata, ini kalau jadi kismis akan bisa mencapai sekian karung. Saya minta dari kamu 3 karung saja. Kira-kira orang yang mau membayar dengan kismis akan setuju? Tidak akan. Mengapa? Dia akan nilai dengan sebaliknya. Ini segini, kalau dijemur jadi kismis paling cuma 1 karung. Yang tadi membesarkan, pembeli mengecilkan. Masing-masing mempertahankan haknya, enggak mau rugi. Baik, berarti mani' yang pertama adalah tidak adanya tasawi, tidak adanya kesamaan timbangan, dan itu jatuh ke dalam riba. Ada yang lain? Ada yang kedua. Yang kedua yang sudah kita bahas di mukaddimahnya kemarin. Apa mukadimahnya ketika dibahas oleh Syekhul Islam rahimahullah? Bahwa hampir semua jual beli yang dilarang, ujung-ujungnya pada 2. Pertama riba. Yang satu? Yang kedua apa? Yang pertama riba. Yang kedua? Hah? Enam. Ghoror. Untung-untungan. Kayak judi. Udah, saya bayar dengan 5 karung kismis. Setelah diberikan 5 karung kismis, dia berharap ini anggur ini nanti kalau saya panen, saya jemur akan bisa 5 karung. Dia pengennya untung kan. Ternyata setelah dijemur cuma 2 karung, bukan untung malah buntung. Apa ini? Judi, untung-untungan. Kita enggak tahu ini perkiraannya seberapa. Fadzalika afalizalika yuhram. Oleh karena itu haram. Naha an dzalika kullih. Dilarang semua itu. Baik. Maka karena masing-masing ingin mempertahankan haknya, masing-masing ingin membayar dengan untung, akhirnya mereka saling zaban. Yuzabin. Terjadilah muzabanah. Oleh karena itu dinamakan jual beli ini dengan jual beli muzabanah. Makna ijmali, maknanya secara ringkas. Nahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil muzabanah allati hiya bai'ul ma'lumi bil majhuli min jinsihi. Nabi melarang jual beli muzabanah, yaitu jual beli yang ma'lum dengan yang majhul, dengan yang sejenisnya. Jual beli ma'lum dan majhul pada buah yang sejenis. Kismis dengan calon kismis. Kurma dengan rutab. Gabah dengan beras. Ini sejenis, tapi berbeda keadaannya. Yang ini bisa diketahui, yang itu gak bisa diketahui. Yang ini diketahui dengan kail, yang itu ditebak. Kayaknya sekian ini. Ini bisa jadi sekian. Barakallahu fikum. Akhirnya bai' al-ma'lum bil-majhul min jinsihi. Lima fi hadzal bai' min ad-darar. Karena jual beli yang seperti ini ada madarat. Imma pada penjualnya atau pada pembelinya. Untung-untungan. Walima fihi min al-jahalah bitasawil mubayi'i. Dan juga karena tidak ada kesamaan antara dua yang dijual belikan. Apa kalau ada mutasawi? Mufdiyah ila riba. Akan membawa kepada riba. Bolehkah menjual korma dengan korma dengan beda timbangan? 1 kilo korma dengan 2 kilo korma? Tidak boleh. Bolehkah menukar 1 kilo kismis dengan 1,5 kilo kismis? Tidak boleh. Harus sama. Mislan bimislin. Waznan biwaznin. Waqadduribat laha amtilatun tuwaddihuha wa tubayyinuha. Dan sudah dicontohkan contoh-contoh yang menjelaskan dan menerangkan. Di mana? Fi nafsil hadis. Sudah dijelaskan di hadisnya. Berapa contoh dalam hadis? 3. Korma rutab yang masih segar dengan korma kering. Anggur dengan kismis. Gandum yang masih disumbulnya, digabahnya, dijual dengan gandum yang sudah bersih. Ini akan terjadi perbedaan timbangan antara keduanya. Atau perbedaan takaran. Fadzalika riba. Itu adalah riba. Ka'an yabi'a thamara ha'itihi in kana nakhlan. Contoh seperti menjual buah dari kebunnya, kalau itu kebun korma, dengan korma kering yang ditimbang atau yang ditakar. Wa in kana karman, kalau itu anggur, an yabi'ahu bizabibin kailan. Kalau itu anggur dijual dengan kismis yang ditakar. Atau zar'an, kalau itu adalah ladang gandum, dijual dalam keadaan masih di gabahnya, dijual dengan gandum yang sudah bersih. Naha an dzalika kullih, semua itu dilarang. Lima fihi minal mafasid wal adrar, karena padanya ada kerusakan-kerusakan dan madarat-madarat, kerugian-kerugian pada salah satu pihak. Dan juga kalau ada kerugian, berarti memakan harta orang lain dengan zalim. Ya'kul amwalan nasi bil batil. Barakallahu fikum. Tapi ikhtilaf fi makna al-muzabanah. Terjadi perselisihan sedikit di antara para ulama tentang makna al-muzabanah. Mengapa terjadi perselisihan makna al-muzabanah? Padahal ada penjelasannya dalam hadis. Bukankah itu sebagai faslul khitab? Apa faslul khitab? Penyelesaian. Hadisnya bilang ini selesai. Iya. Memang ada penjelasannya, tapi itu contoh-contohnya saja, bukan definisi. Bukankah pernah kita bahas bahwa biasanya para ulama salaf atau generasi pertama umat ini, kalau menafsirkan sesuatu hanya memberikan contohnya. Apa itu tagut? Tagut syaitan. Apakah tagut itu hanya syaitan? Tidak. Itu salah satu contoh tagut adalah syaitan. Tanya pada orang lain, sahabat yang lain, apa itu tagut? Tagut adalah dukun-dukun. Itu contohnya, bukan definisi. Baik. Demikian pula ketika bicara tentang muzabanah. Apa muzabanah? Contohnya, menjual kurma yang masih segar di pohon dengan kurma yang kering. Menjual anggur yang masih di pohon, masih segar dengan anggur yang sudah kering, sudah menjadi kismis. Itu contohnya. Tapi definisinya berarti apa? Kalau di awal syarah perhatikan, kelihatannya Asy-Syarih berkata, bai' muzabana adalah bai'ul ma'lumi bil majhul. Iya kan? Kata beliau, hiya bai'ul ma'lumi bil majhuli min jinsihi. Menjual sesuatu yang diketahui timbangannya, takarannya, dengan sesuatu yang tidak diketahui takarannya, tetapi sejenis. Itu menurut beliau. Di sini ajmal ulama ala anna hadhihi surah al-madhkurah fil hadis muzabana. Memang para ulama sepakat semua contoh-contoh yang ada dalam hadis ini adalah muzabana. Enggak ada yang berselisih. Tiga contoh tadi adalah muzabana. Walakin al-Imam Syafi'i, tetapi Imam Syafi'i berkata, ja'ala hadhihi surah aslul muzabana. Kata Imam Syafi'i, tiga contoh ini adalah intinya muzabana. Baru kemudian ulhiqa biha kullu bai'i majhulin bimajhulin. Kata beliau, dimasukkan bersamanya semua jual beli yang majhul dengan yang majhul. Atau yang majhul dengan yang ma'lum. Yang yajri fihi riba, yang terjadi padanya riba. Titik. Perhatikan definisi Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i menganggap larangannya karena riba saja. Kalau karena riba saja, berlaku hanya pada amwal ribawiyah. Amwal ribawiyah terbatas. Sehingga kalau engkau menjual kentang misalnya, kentang yang masih di dalam tanah dengan kentang yang masih di luar, ya, itu tidak masuk muzabanah. Mengapa? Itu bukan amwal ribawiyah. Amwal ribawiyah itu tertentu, hanya biji-bijian yang awet kalau disimpan. Emas, perak masuk di dalamnya, dan biji-bijian. Taib. Kalau Imam Syafi'i menyatakan yang namanya muzabana adalah tiga yang ada dalam hadis, dan semua yang majhul dengan yang majhul atau yang majhul dengan yang ma'lum pada amwal ribawiyah saja. Berarti pada amwal yang bukan ribawiyah tidak apa-apa. Bina'an minhu ala anna tafasir al-muzabana fi ahadithiha. Karena beliau membangun pendapatnya di atas tafsir muzabana di dalam hadis-hadis marfu'ah ila nabi, yang semuanya marfu' kepada nabi, hanya pada ribawiyah. Kismis amwal ribawiyah. Korma amwal ribawiyah. Gandum juga amwal ribawiyah. Ini tiga contoh yang ada dalam hadis. Wa ala fardhi annaha tafasir ruwatiha min as-sahabah. Wa ala fard, dan kalau kita anggap bahwa itu adalah tafsir rawi-rawinya, misalnya itu bukan marfu', ini tafsir rawi yang menceritakan. Muzabanah yaitu, berarti para sahabat kan yang meriwayatkan, minas sahabah, fahum a'lam bima rawaw. Maka itu pun kita terima, walaupun itu adalah ucapan sahabat. Mengapa? a'lam bima rawaw. Mereka lebih alim dari kita tentang apa yang mereka riwayatkan. Faqauluhum muqaddamun ala qawli ghairihim. Maka pendapat mereka diutamakan di atas pendapat-pendapat lainnya. Ini hujah yang qawiyah dari pendapat Imam Malik. Apa pendapat Imam Syafi'i. Berarti tafsir-tafsir tadi kalau marfu apalagi, berarti itu ucapan Nabi langsung. Kalaupun kamu katakan bahwa itu adalah tafsir dari sahabat yang mudraj fil hadis, yang masuk dalam hadis, maka ucapan para sahabat pun muqaddam karena mereka alam bima rawau, karena mereka lebih ngerti tentang apa yang mereka riwayatkan. Maka hanya pada amwal ribawiyah. Pendapat kedua, Imam Malik rahimahullah. Amal Imam Malik fa ma'na al-muzabanah indahu, muzabanah menurut beliau annaha bay'u kulli syai'in la yu'lam kailuhu aw waznuhu. Semua jual beli yang tidak diketahui takarannya dan tidak diketahui timbangannya dan tidak diketahui pula jumlahnya. Tidak bisa ditebak berapa jumlahnya, berapa takarannya, berapa beratnya. Bishai'in min jinsihi, dengan sesuatu dari jenisnya. Sawa'un akana ribawiyan am ghairih, sama saja apakah itu ribawiyan ataupun bukan ribawiyan. Apa bedanya dengan pendapat Imam Syafi'i? Imam Malik berpendapat a'am, lebih umum dari sekedar riba. Ini bukan urusan riba saja. Sekarang as'alukum, saya tanyakan pada kalian. Kalau saya menjual bahan dengan baju, sama bahannya persis, tapi ini bahan masih gulungan, itu bahan yang sudah menjadi baju, bolehkah ditukar? Adakah kerugian yang mungkin ditimbulkan salah satu pihak dan menimpa salah satu pihak lainnya? Mungkin. Di ketika bahan ini dikerjakan, ternyata enggak sebanyak baju itu dan juga biayanya lebih banyak dari itu. Rugi saya. Sebaliknya, ternyata setelah dibuat lebih banyak dari baju yang tadi, biayanya juga lebih murah. Dalam keadaan dia yang kemudian menyesal, rugi saya. Taib, apakah itu riba? Bukan riba. Tetapi apakah ada boror? Ada. Apakah ada ghoror? Untung-untungan? Ada. Barakallahu fikum. Dari situlah Imam Malik menganggap bukan masalah riba saja. Semua yang majhul itu ada ghoror, ada untung-untungan, kayak judi. Maka tidak hanya pada amwal ribawiyah, tapi a'am, tapi lebih umum, pada semua yang majhul. Berarti kembali kepada halaman sekian yang pernah kita bahas tentang jual beli al-mulamasah. Apa itu mulamasah? Sambil memejamkan mata, meraba. Ah ini, saya beli sekian. Dibuka, ternyata salah duga. Kenapa dilarang? Apakah karena riba? Bukan. Tetapi karena jahalah. Karena kemajhulan. Ini yang dilihat oleh Imam Malik. Tiga contoh tadi, muzabanah memang. Tapi bukan hanya karena ribanya. Tetapi karena jahalahnya. Kata beliau, sawa'un akana ribawiyan am ghairihi, li'anna sababun nahi ma fihi minal mukhatarah. Karena larangannya disebabkan karena mukhatarah, karena bahaya, kerugian atau madarat pada salah satu pihak. Waqad raja'a fi tafsiriha ila asliha al-lughawi, dan kembali merujuknya tafsirnya pada hukum asal bahasa muzabanah. Waqad taqaddamat al-isharah ilaihi fil gharib, dan sudah kita isyaratkan dalam gharibil hadis tadi tentang makna muzabana dari kata zubn, seorang yang tertipu sehingga membela haknya dengan dugaan-dugaan. Berarti kata Imam Malik, semua yang mengandung gharar. Sekarang kita lihat pendapat dari penulis Syekh Abdullah Al-Bassam. Wa yatarajjah indi tafsir Malik. Yang rajih menurutku adalah pendapatnya Imam Malik, li'annahu jami' likatsirin minal manhiyat. Karena pendapat beliau itu mencakup semua yang dilarang tahta aslin wahid. Pendapat beliau, tafsir beliau tentang muzabanah mencakup semua jual beli yang dilarang di bawah aslin wahid. Di bawah prinsip yang sama, yaitu al-gharar. Naha an bai'il gharar. Wa amma tafasiril madkura falatanafi. Adapun tafsir-tafsir yang ada dalam hadis, tidak ada pertentangan satu dengan lainnya. Limadha? Li'anna adatas salaf. Karena kebiasaan salaf, anahum yufassiruna syai' bimitsalihi, bahwa mereka biasa menafsirkan sesuatu dengan contoh-contohnya. Menafsirkan taghut dengan contohnya. Apa itu taghut? Setan. Apa itu taghut? Dukun-dukun. Apa itu taghut? Tukang tenung. Apa itu taghut? Fir'aun. Itu contoh-contohnya. Demikian pula kebiasaan mereka, rahimahumullah, yufassiruna syai' bimitsalihi wa huwa juz'un minhu, maka apa yang disebutkan oleh mereka memang bagian dari muzabanah. Wala yuriduna bihi hasruhu, tapi mereka tidak bermaksud mengurung hanya itu saja. Ketika mereka bilang taghut syaitan, bukan syaitan saja. Ketika mereka bilang taghut itu adalah dukun-dukun, bukan hanya dukun-dukun saja. Itu juz'un minhu, itu bagian dari taghut. Demikian pula muzabanah, menjual korma yang masih di pohon dengan korma yang sudah kering. Bukan hanya itu saja, itu contohnya. Bukan hasr, bukan mengurung hanya itu, finnau. Wa innama yuridun bihil mithal, tetapi yang mereka maukan hanya contoh-contohnya saja. Mafhum? Mudah-mudahan jelas. Ini syarahnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bentuk-bentuk perdagangan yang dilarang yang berikutnya insyaallah. Dan tugas kalian meraba dan mencoba menterjemahkan mayukot minal hadith yang akan kita baca pada pertemuan besok insyaallah.